permukaan. Baik. Kemudian Mu'alif rahimahullah ta'ala membawakan hadis-hadis yang memberikan peringatan kepada kita. Baik, berikutnya qala rahimahullah wa fi musnadihi aidan min hadits Anas bin Malik. Dan dalam musnad Ahmad dari hadits Anas bin Malik. Salah satu dari tujuh sahabat yang banyak meriwayatkan hadisnya. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marartu laisa usriya bi ala qaumin tuqratu sifahum bima qarita min narin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisahkan ketika aku diisrakan, aku melewati satu kaum yang bibir mereka digunting dengan gunting-gunting dari api. Fakultu man haula, maka Rasulullah SAW bertanya, siapa mereka ini? Fakulu, maka malaikat menjawab, kutoba umin ummatika min ahli dunia. Kamu ya'murunan nasa bil birri wa tansauna anfusahum afala ya'qilun. Mereka adalah ahli khutbah, orang yang pandai berbicara dari umatmu, dari penduduk dunia. Dahulu mereka memerintahkan manusia untuk berbuat baik, untuk berbuat taat. Akan tetapi mereka melupakan diri mereka sendiri, tidak mengamalkan apa yang mereka ucapkan. Afala ya'qilun, apakah mereka tidak berakal? Tahu ini kebenaran, menyelamatkan seseorang, mereka ajak manusia untuk itu, tetapi dirinya sendiri tidak melakukannya. Sebaliknya, dia tahu ini jalan kebinasaan, kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia peringatkan manusia darinya, tetapi dirinya melakukannya. Waliyahubillah. Baik. Qala wa fihi aidan min hadithihi, dan juga di musnad Imam Ahmad, dan dari hadith Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma urija bi marartu bi qaumin lahum abbarun min nuhatin yakhmusuna biha wujuhahum wa suturahum. Ketika aku dinaikkan, aku melewati suatu kaum yang mereka memiliki kuku yang panjang dari nuhas, dari tembaga. Dengan kuku tersebut yang terbuat dari tembaga itu, mereka mencakar-cakar wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka sendiri. Fakultu man haula ya Jibril, maka aku katakan, siapakah mereka ini wahai Jibril? Faqala haula alladzina kamu ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia. Wa yaqauna fi a'radihim, dan melecehkan kehormatan-kehormatan mereka. Makan daging manusia, yakni menghibai mereka. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala peringatkan kita, wala yaghtab ba'dukum ba'dho ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Maka janganlah sebagian kalian menghibai sebagian yang lain, menyebutkan kejelekannya, menyebutkan aibnya, walaupun itu benar ada pada mereka, walaupun itu benar terjadi pada saudaramu tersebut. Apakah kalian suka salah seorang di antara kalian makan daging saudaranya yang telah mati, maka tentu kalian tidak menyukainya. Baik, maka ini bentuk azab yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita darinya. Nasallallahu alaihi wasallam wa salamatan. Qala wa fihi aidan anhu. Demikian pula dalam musnad dari Anas bin Malik qala. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqturu an yaqul ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Bahwasannya Rasulullah SAW beliau senantiasa memperbanyak doa wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Fakulna ya Rasulullah amanna bika wa bima ji'ta bihi fahal takhafu alaina. Maka para sahabat heran, mereka dahulu orang-orang kafir, orang musyrik, kemudian masuk Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya Rasulullah, kami telah beriman kepadamu dan beriman terhadap apa-apa yang kau bawa. Maka, apakah engkau masih takut, masih khawatir terhadap kami? Qala na'am, maka Rasulullah SAW menyatakan iya. Qala, beliau sebutkan ilahnya innal quluba baina isbi'aini min asabi'illahi yuqallibuha kaifa sa'a. Sesungguhnya hati-hati manusia itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Sifat zatiyah Allah Subhanahu wa taala. Yaliku bijalalihi laisa kamitslihi syai'un. Dua jari di antara jari dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan sifat makhluknya. Kita mengimaninya karena disebutkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat isti, memiliki jari. Ya. Nah, hati-hati hamba itu semuanya diantara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Allah membaliknya, membalikkan hati tersebut sekehendaknya. Maka demikian kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan hatinya condong kepada kejelekan. Ya. Baik, maka ini doa yang sangat-sangat penting, ya, yang sangat dibutuhkan untuk setiap hamba, ya, siapapun dia. Ya. Maka senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketetapan hati di atas agama yang Allah ridhoi ini. Ya. Baik. Baik, maka ini juga bagaimana kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketakutan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap keselamatan umatnya, para sahabat-sahabatnya. Qala fihi aidan anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril. Dan dalam musnad juga dari Anas bin Malik juga, bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Jibril, mali lam ara mika'ila dhahikan qab. Wahai Jibril, kenapa aku tidak melihat Mikail tersenyum sekalipun? Tidak pernah sekalipun dia tersenyum. Qala ma dhahika mundu khuliqatin nar. Maka Jibril alaihissalam menyatakan bahwasannya Mikail tidak pernah tersenyum semenjak Allah ciptakan neraka. Baik, maka ini bukti ya, hujjah bahwasannya al-jannah wan-nar sudah Allah ciptakan, sudah Allah ciptakan ya, sudah ada. Maka setelah diciptakan nar tersebut, Mikail tidak pernah tersenyum. Karena besarnya rasa takut, ya, khawatiran terhadap azab yang mengerikan tersebut. Ya. Qala rahimahullah wa fi sahih Muslim anhu. Dan dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar fa yusbaru fin nari sibghatan. Kejadian yang akan datang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengabarkan bahwasanya nanti akan didatangkan di hari kiamat seorang penduduk neraka dari penduduk dunia yang paling mewah, ya, yang paling berkecukupan, tidak pernah merasakan kesulitan di dunia, apa yang diinginkan terpenuhi, ya. Anaknya raja misalkan, ya, sudah sejak lahir sampai mati mungkin, ya, mungkin kakinya tidak pernah nyentuh tanah, ya, di atas permadani, di atas kalau keluar pakai sendal yang wah, yang luar biasa, ya, tetapi termasuk dari penduduk neraka kemudian dimasukkan ke dalam neraka sekali kelupan, summa yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada dia, ini orang tidak pernah merasakan, tidak tahu dalam benaknya dia, dalam kamusnya dia itu tidak ada kata sulit, tidak ada kata susah, ya, tidak ada kata, tidak pernah mendapati kesusahan di dunia, tidak pernah mendapati kesulitan di dunia, tidak tahu sulit itu apa. Ya. Dari penduduk dunia yang paling mewah, kemudian merasakan azab sejenak satu kali kelupan, kemudian dikatakan yabna Adam, hal ra'aita khairan qad, wahai anak Adam, apakah engkau telah mengetahui kebaikan, yakni kebahagiaan, kenikmatan sedikit pun, maka lupa seluruhnya. Apa yang dia nikmati di dunia sejak lahir sampai matinya tadi, yang tidak pernah di dunia itu dia tahu, sulit itu tidak pernah tahu dia. Sulit itu kayak apa, susah itu kayak apa, tidak tahu. Tetapi ketika masuk ke dalam neraka, lupa semuanya, hilang semuanya. Qala hal marra bika na'imun qad, ditanya lagi, apakah pernah engkau merasakan kenikmatan sedikit saja? Fayaqula wallahi ya rab, maka dia menyatakan tidak pernah wahai Rabbku, tidak pernah merasakan kenikmatan, tidak pernah merasakan kebahagiaan sedikit pun, lupa seluruhnya, hilang seluruhnya. Sebaliknya qala wa yutafi asaddin nasi busan fi dunya min ahlil jannah, dan didatangkan manusia yang paling sengsara di dunia dari penduduk jannah. Di dunia ini sebaliknya tidak ada kamus mudah di dunia, ya. Tidak pernah tahu kemudahan itu, mudah itu seperti apa, tidak tahu. Hidupnya sulit terus, mau makan saja sulit, mau pakai baju, mau beli baju sulit, rumah sulit, tidak punya rumah, ya. Tetapi dari penduduk jannah, ya. Sudah dari lahir, ya, lahir di kontrakan, ya, kontrakannya bocor, ya, misalkan, sudah sulit. Orang yang paling sulit yang kalian bayangkan, ya. Tetapi seorang yang mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mau masukkan sesuap nasi ke mulutnya aja sulit. Enggak ada. Ya. Ini ada, ya. Ini ada orang-orang seperti itu, ya. Qala fa yasawu fil jannah sibghatan. Kemudian dicelupkan ke dalam kenikmatan jannah satu kali celupan. Fa yuqalu lahu ya ibna adam hal ra'aita su'san qad hal marra bika siddatun qad. Nah ditanya, wahai anak Adam, apakah kau pernah merasakan penderitaan sedikit pun? Apakah pernah melewatimu satu kesusahan sedikit pun? Padahal hidupnya di dunia tadi sejak lahir sampai mati dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam kekurangan apa saja, ya. Makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, ya. Qala fa yaqulu wallahi ya rab. Lupa semuanya setelah merasakan nikmatnya jannah tersebut. Tidak, wahai rab, ya. Tidak pernah. Qala ma marra fi busun qattu wala ra'aitu siddatan qat. Tidak pernah melewatiku penderitaan. Tidak pernah aku melihat, mengetahui kesulitan sedikit pun. Ya. Baik. Maka ini bagaimana ancaman yang berat bagi orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, dan kabar gembira, kabar yang besar bagi orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya apapun keadaannya, ya. Bagaimanapun kehidupannya di dunia itu, ya. Tidak ada bandingannya kenikmatan di akhirat nanti, ya. Dan hidup ini tidak lama, ya. Dulu kita ketemu kakek kita, ya, atau bahkan orang tua kita, ya. Sudah sekarang sudah diganti generasinya, sudah tidak ada, berganti. Nah, sebentar lagi, ya, akan berganti generasi ini, ya, anak-anak kita sudah kita kembali, ya. Maka ini pernyataan pelajaran yang besar, ya. Orang yang berakal, ya, dia akan mendahulukan, mengutamakan kenikmatan yang hakiki, ya. Walaupun nanti, ya, orang yang bodoh, ya, mengutamakan kenikmatan yang sesaat, yang di hadapan mata dia, ya. Apa yang ada di depan matanya itu yang dia pilih. Ini kenikmatan, ya. Meninggalkan, tidak memperdulikan ancaman dari ancaman yang sangat mengerikan, ya. Baik, maka bagaimana di depan, ya, Al-Qais, ya, seorang yang cerdas mempersiapkan masa depan setelah kematian, ya. Bukan masa depan itu di kehidupan dunia ini, ya. Setelah mati ada kehidupan lagi, ya. Maka seorang cerdas mempersiapkan kehidupannya nanti itu apa bekalnya, apa yang dibutuhkan, ya. Apa yang bermanfaat bagi saya nanti di kehidupan yang setelah mati, ya. Tidak semata-mata menghalalkan cara untuk mendapatkan kebahagiaan di masa tua di dunia ini saja, ya. Baik. Berikutnya, ini juga hadis yang sangat luar biasa. Qala rahimahullah wa fil musnad min hadis al-Barra ibn Azib qala kharajna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin min al-Ansar fanta'ayna ila al-qabri wa lamma yulhad fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna hawlahu kana ala rusina tayyir. Barra ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengisahkan, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah seorang laki-laki dari Ansor. Maka kami sampai di kuburan ketika kuburan masih dibikinkan lahat. Lahat itu lubang yang masuk ke arah kiblatnya, lubangnya yang dari tengahnya tapi di sebelah arah kiblatnya di lubang ini. Qala fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu. Ketika di adem dulu, jadi jenazah itu langsung dibawa ke makam. Ketika itu juga penggalinya ikut di situ ya. Kalau tempat kita kan nunggu digali dulu, kalau galiannya sudah selesai baru berangkat jenazahnya ya. Itu sudah langsung berangkat, penggalinya juga ikut berangkat itu. Nanti di sana sambil nunggu di tidak lama karena tanahnya tidak seperti kita ya. Banyak berpasir, lebih mudah, tidak lama cepat. Nah, ketika sedang digali itu, Rasulullah SAW duduk dan kami duduk di sekitar beliau, seolah-olah di atas kepala kami ada burung, saking tenangnya, saking tawaduknya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berani bersuara ya. Karena Rasulullah SAW sedang diam, maka para sahabat demikian pula. Beliau mereka sangat sangat mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berani bersuara. Qala fi yadihi udun yanqutu fihi fil ard. Dalam keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam memegang kayu yang beliau tancapkan di bumi ya, sambil duduk. Farofa arasahu faqala. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kepalanya, berkata kepada para sahabat, istamihu billahi min adzabil qabri marrataini aw salasan. Istamihu billahi min adzabil qabr. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya, berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari azab kubur dua atau tiga kali. Sudah tegak kiamatnya seseorang ketika telah mati, sudah tidak bermanfaat lagi harta dia di dunia, anak-anak dia ya, apa yang dia usahakan sudah terputus ya, kecuali tiga perkara ya, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh, dan amal jariah. Qala thumma qala innal abdal mu'mina idza kana fi qita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang beriman ketika dia dalam keadaan terputus dari dunia dan menuju ke akhiratnya, di akhir hidupnya di dunia, itu awal kehidupan dia di akhiratnya. Qala nazala ilaihi malaikatun minas sama fi bulwuju. Turun para malaikat dari langit dalam keadaan wajah-wajah mereka sangat putih. Kana wujuha umusams. Wajah-wajah mereka seperti matahari bersinar Qala ma'hum kafanun min akfanil jannah. Bersama mereka membawa kafan dari kafan-kafan jannah. Wa hanutun min hanutil jannah. Dan balsam dari jannah. Qala hatta yajlisu minhu maddal basar. Sehingga mereka seluruhnya duduk di sisi hamba mukmin tadi sejauh mata memandang. Summa yatilu malakul maut hatta yatrisa inda rasihi. Sehingga datang malaikat maut kemudian duduk di sisi kepalanya. Fayaqulu ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah wahai jiwa yang tentram, keluarlah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan keridhoannya. Qala fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fiyyis siqai fayakhuduha. Maka jiwa tersebut keluar mendapatkan kabar gembira, keluar dengan mudah seperti tetesan air dari wadah air yang dikucurkan, ya, sangat mudah keluarnya. Qala faida akhadaha lam yada'uha fi yadihi tarfatainin hatta ya'khudhuha. Kemudian ketika diambil oleh malaikat yang lain tidak membiarkannya di tangannya sekejap mata pun, sehingga diambil ya malaikat yang lain, langsung diambil. Fayaj'aluha fi dzalikal kafan wa fi dzalikal hanut. Kemudian dimasukkan ke dalam kafan dari jannah dan dalam balsam tersebut. Qala wa yakhruju minha kafiyatun nafhatin, nafhatin miskin wujidat ala wajhil ard. Dan keluar dari jiwa tersebut bau yang sangat harum, sangat wangi, dari minyak misik yang paling wangi di muka bumi. Faya satu nabiha. Kemudian para malaikat tadi membawanya naik. Qala fala yamurru nabiha ala mala'in min malaikatis sama'i illa qalu. Tidaklah para malaikat yang membawa ruh mukmin tadi melewati sekelompok malaikat langit kecuali mereka bertanya, ma hadhihi ruhu thayyibah, siapakah pemilik ruh yang bagus ini? Qala fayaqulu fulan ibn fulan. Maka mereka menjawab, yakni ruhnya fulan ibn fulan. Bi ahsani asma'ihi allazi kanu yusammunahu biha fid dunya. Disebutkan dengan nama yang paling bagus yang mereka namakan ketika di dunia. Qala hatta yantahu biha ila samai dunya, sampai berakhir di langit dunia, langit yang paling dekat dengan dunia. Qala fayastafihuna lahu, maka para malaikat tadi meminta dibukakan. Fayuftah lahu, kemudian dibukakan untuk mereka. Qala fayusayiru min kulli samain muqarribuha ila samai allati taliha. Maka mengiringinya setiap penduduk langit tersebut menuju langit berikutnya. Ini menunjukkan setiap langit memiliki penduduk, ya, para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka mengiringi ruh mukmin tersebut sampai naik ke langit berikutnya. Qala hatta yantahi ila samai sabi'ah. Maka demikian terus. Langit satu diiring oleh penduduk langit tersebut sampai langit berikutnya. Langit berikutnya diiringi oleh penduduk langit tersebut dari para malaikat kepada langit setelahnya sampai berhenti di langit yang ketujuh. Qala fayaqulullahu azza wa jal. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktubu kitabati fi illiyin." Tulislah catatan hambaku ini di illiyin. Qala wa'iduhu ilal ard. kembalikan dia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena sungguhnya dari tanah tersebut aku menciptakan mereka, dan kepadanya aku mengembalikannya, dan darinya aku keluarkan mereka sekali lagi untuk hidup kehidupan yang kedua. Qala fatu'atu ruhuhu ilal ardi, kemudian dikembalikan ruhnya ke bumi. Fayati himalakan, maka mendatangi ruhnya itu dua malaikat, Munkar dan Nakir. Qala fayuslisanihi fayukulani lahu, kemudian malaikat tadi mendudukannya dan mereka berdua berkata kepadanya, man rabbuk, fayakulu rabbi Allah, fayakulani lahu ma dinuk, fayakulu dinil islam, fayakulani lahu ma hadzal rajulul ladzi tu'itsa fikum, fayakulu huwa muhammadur rasulullah. Maka mereka menguji roh tersebut, ditanya tentang rohnya, agamanya, dan nabinya. Qala fayakulani lahu ma hadzal rajul alladzi wa ma ilmuka, fayakulani lahu wa ma ilmuk. Kemudian dua malaikat tadi bertanya, dari mana engkau tahu? Ya, dari mana engkau tahu? Qala fayakul, qara'tu kitaballah azza wa jal fa'amantu bihi wa saddaqtu. Maka roh tadi menyatakan, aku membaca kitabullah, aku beriman kepadanya dan aku membenarkannya. Ya, baik. Maka ini qaid, ya. Amantu bihi wa saddaqtu, aku beriman kepadanya dan membenarkannya. Yakni kalau sekedar membaca di dunia, pernah membaca Al-Qur'an, bahkan ada orang kafir yang hafal Al-Qur'an. Penjajah dari Belanda, ya, menghafal Al-Qur'an, belajar di Mekah belajarnya. Namanya Knop Horbronje, ya. Orang Belanda yang menjajah di Aceh. Ya. Mereka tahu Aceh agamanya kuat, ya, Islamnya kuat. Maka mereka dia ingin menyusup dari dalam, ya, menghancurkan dari dalam. Menampakkan Islam, hafal Al-Qur'an, ya. Tapi kalau setiap dia tidak beriman, dia di ketika fitnah ini tidak ada, tidak bisa menjawab dia, ya, tidak bisa menjawab, ya, tidak ada faedahnya. Qala fayunati munati minas sama ansadaka abdi, kemudian menyeru seorang penyeru dari langit, sungguh benar hambaku, wa frisuhu minas jannah, maka hamparkan permadani dari jannah, wal kisuhu minas jannah, gunakan pakaiannya dari jannah. Baik, ini menunjukkan ruh itu zatnya, ruh itu zatnya, ada wujudnya, ya, ada wujudnya. Waqtahu lahu baban ila jannah, bukakan untuk dia pintu ke jannah. Qala fayatihi min ruhiha wa fiha, maka mendatangi ruh tersebut aroma jannah, wanginya jannah, ya, semerbak harumnya jannah. Wa yuftahu lahu fi qabrihi maddatsari, kemudian dilapangkan kuburannya sepanjang mata melihat. Baik, alamnya berbeda, ya. Bukan tanahnya itu yang bertambah lebar, kuburannya jadi lebar, ya. Bukan, ya. Bukan tanahnya yang menjadi lebar, ya. Nah, ada orang yang mengingkari ada kubur itu, mana? Kami gali kuburan tetap, ya. Tidak ada yang diimpit, tidak ada yang dilapangkan, kuburannya tetap, ya. Tulangnya di situ tetap, gitu. Nah, pahami, ya. Alamnya berbeda, ya. Ini alam barzah. Baik, takrif, ya, pendekatan orang mimpi, ya. Kamu duduk di sisi orang tidur, ya. Temanmu tidur di sisimu, kamu duduk, Kamu lihat orang tidur ini, ya, dia tetap di situ, jasadnya di situ, ya, tubuhnya tidak ada apa-apanya. Tetapi temanmu yang tidur ini mimpi, ya, berada di taman, berada di istana, ya, dia jadi raja. Nah, wah, sudah merintah apa saja datang. Nah, kamu lihat dia sama saja, tidak ada bedanya, ya kan? Dia rasakan kesenangan yang luar biasa. Ya. Tapi kamu tidak tahu, ya kan? Nah, demikian pula sebaliknya. Satunya temanmu tidur, dia dalam ketakutan yang luar biasa, ya. Dikejar serigala, ya. Depannya lautan, ya. Depannya jurang. Ya. Kalau dia lari ke depan terus masuk jurang, tidak lari di sosok serigala. Nah, sudah takutnya luar biasa. Ya. Berpengaruh pada jasadnya. Bangun tidur wah capek semua, pegel semua, ya. Pernah rasakan? Nah, alamnya beda, itu baru alam mimpi, ya kan? Nah, mati, ya tidur, itu Allah Subhanahu wa taala samakan dengan mati. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha, ya. Yatawaffal anfus hina mautiha, ya. Allah mewafatkan jiwa ketika matinya. Sedangkan tidur itu juga disebutkan dalam Al-Qur'an juga wafat, ya. Walati lam tamut fi manamiha, ya. Walati lam tamut, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha, walati lam tamut fi manamiha, ya. Allah mewafatkan jiwa ketika telah datang kematiannya dan jiwa orang-orang yang belum mati fi manamiha ketika tidurnya, ya, tidur dan mati itu sama, ya. Ya kan? Nah, itu ya. Jadi tidak dilihat secara fisik, wah, kuburannya tetap enggak, wah, enggak. Alamnya sudah berbeda, ya. Alamnya berbeda. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nasallallahu alaihi wa sallam.